pakai bahasa Arab, maka jangan sampai dia hebat Inggris tapi tidak Arab. Yang satu mehebat baca kitab kuning tapi mengejek bahasa Inggris, tak bisa. Yang satu mantap bahasa Inggris sampai saking hebatnya orang Inggris pun tak paham, tapi dia tidak mengenali bahasa Arab. Inilah yang disebut dengan integrasi, menyatu. Ada dokter hebat bidang medis, ada saintis hebat sains teknologi, tapi tak hebat dalam Islam. Yang satu hebat baca Quran, hebat hadis, hebat bahasa Arab, tak menguasai teknologi. Berpisah. Maka menurut Ismail Razi Al-Faruqi, orang Palestina yang dibunuh oleh agen Mossad mengajar di Connecticut Temple University Amerika, kata dia, yang bisa membangkitkan Islam bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan menyembelih orang Israel, tapi dengan menggabungkan sains dan Islam. Maka dia memunculkan sebuah teori integrated curriculum. Ingin didirikan dua universitas di dunia. Rencana mau didirikan di Jakarta, karena Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Apa mau dikata, presiden tak setuju. Dia mengatakan ini dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Siapa namanya? Saya tak mau sebut nama orangnya, karena ini menjaga kode etik jurnalistik. Yang jelas tidak jadi universitas itu dibangun. Lalu kebetulan ada seorang angkatan belia Islam Malaysia yang bernama Anwar Ibrahim menerima tawaran itu. Kita lepas Pak Camat mau menghadiri acara satu lagi. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hilang pula bahan saya. Anwar Ibrahim. Lalu kemudian apa kata beliau? Setelah mendapat persetujuan, didirikanlah IIU, International Islamic University. Dua di dunia ini. Satu di Gombak, Kuala Lumpur. Yang satu lagi di Pakistan. InsyaAllah anak-anak kita dari Bantan akan bisa menembus tembok IIU itu, insyaAllah. Jadi kalau ada orang mengatakan ini wilayah terluar paling dekat dengan Malaysia, ancaman. Satu sisi sebagai ancaman, tapi di sisi lain sebagai tawaran untuk dekat ke negeri orang, punya prestasi internasional, siapapun namanya, dimanapun tinggalnya, bangkitkan motivasi kita, mati kita menghadap Allah, guru biologi, guru fisika, guru kimia, guru matematika, pahalanya tetap mengalir, tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah makna man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang pernah mengajarkan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukannya mimba'di, sesudah dia mati. Jadi pejabat berapa lama bisa menjadi pejabat? 56 tahun pensiun, sekarang ada katanya nambah umur 58. Itu pun kalau malaikat Israel tak datang duluan. Saya sampaikan ke anak saya, keponakan saya, aku ingin kalian jadi guru. Sudah saya sampaikan. Kenapa Ustaz ingin jadi guru? Karena saya melihat kehidupan yang paling bahagia dunia akhirat itu guru. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Pejabat. Datanglah ke acara, disambut pakai baliho, selamat datang bapak, foto besar-besar. Disambut pakai karpet merah, dipukullah kompang, kelempang-kelempung. Bapak pun bilang, selamat datang bapak pejabat, la la la la la la la. Dulu dimuliakan, diagungkan, dimuliakan, disanjung, pantun petata ketitih. Begitu pensiun, bup. Jangankan disambut pakai rebana, disalami orang pun tidak. Apa yang terjadi? Mulai malu datang ke masjid, mengurung diri di kamar, stroke, stres, mati. Tapi guru tak pernah mengalami itu. Guru tak pernah mengalami itu. Walaupun dia galak, walaupun dia garang, murid itu tetap senyum. Pak, ingat bapak dengan saya? Tidak. Saya yang teringat bahwa saya selalu bapak jalan. Kenangan dia selalu manis. Itulah yang tak bisa dibayar dengan materi itu. Itulah yang tak bisa dibayar dengan uang itu. Saya baru pulang dari Rupa. Pembawa acara senyum-senyum dari awal. Apa dia ini senyum-senyum saya? Nah, setelah selesai acara, ingat Ustaz dengan saya? Tidak, saya masih mahasiswa Ustaz dulu. Waktu Ustaz baru-baru pulang, masih ganteng lagi, tak lisut macam sekarang. Kebahagiaan. Pergi saya ke Siak, acara tausiah, betiwa suatu mantap. Ustaz kenal dengan saya? Saya mahasiswa Ustaz dulu di Fakultas Ekonomi Fekonsos. Pernah saya ngajar di situ dulu Pak Ustaz, mata pelajaran agama Islam. Kebahagiaan seorang guru, dia tak pernah mengenal pensiun. Boleh jadi dia di lokal tidak lagi mengajar, dia tidak lagi dipakai di sekolah, tapi kontribusinya, bicaranya, ide pikirannya, dia tetap mengalir terus. Makanya kalau mau hidup, tak pernah mati menjadi guru. Buya Hamka seorang guru, sampai hari ini namanya disebut, tafsirnya dibaca, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kenapa? Karena dia mengajar guru di Masjid Al-Azhar Jakarta, menulis buku. Maka Bapak Ibu kalau punya kemampuan menulis, dua-dua mendukung, Diknas mendukung, sekolah mendukung, masyarakat mendukung, support, menulislah. Menulislah supaya apa? Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Karena ketika kita mati, yang tinggal rumah besar, naik kita sampan di bawah tepi Sungai Siak, ditunjukkan orang, Ustaz itu rumah Tengku Fulan, yang kata Pak Camat darahnya biru itu. Itu rumah Said Fulan, itu rumah Wan Fulan, itu rumah Pak Cik Fulan, itu rumah Datuk Fulan. Tapi dulu, dulu tahun 70-an, sekarang mulai lapuk, kaca-kaca mulai jatuh pecah, mulai dimakan rayap, mulai berjamur bercendawan. Tapi ada yang tak pernah mati. Apa dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama, nama baik dan nama buruk, nama baik.